Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan istisfa di Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ghairihi minal makhlukin dengan mengatakan bihaqqi nabiyyik as'aluka ya Allah kadza wa kadza. Bahasanya ini perkara yang dilarang. Dan ini berbeda dengan perkataan seorang bihaqqi sa'ilin 'alaik. Karena jelas untuk bihaqqi sa'ilin 'alaik ini ada hubungan antara orang yang berdoa tersebut dengan mereka-mereka yang memiliki hak. Dari sisi apa? Allah menjanjikan akan mengabulkan siapa saja meminta dan dia termasuk orang yang meminta. Tapi kalau bihaqqi nabiyyik atau bihaqqi syekh fulan atau bihaqqi wali fulan, maka ini tidak ada hubungan sama sekali, sehingga na'am, tidak ada keterkaitan penyebutan tersebut, makanya termasuk dalam bid'ah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Fataratan yaqul ittiba'i li rasulik wa mahabbati lahu wa imani bihi wa sa'iri anbiya'ik wa rusulik. Naam, wa mahabbati lahu wa imani bihi wa sa'iri anbiya'ika wa rusulika wa tasdiqi lahum wa nahwi dhalik. Nah, kalau seperti ini, Allahumma inni as'aluka ittiba'i li rasulik dan seterusnya ini, maka ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Rifki? Boleh. Ini untuk contoh yang diperbolehkan, ikhwan. Fahadha min ahsani ma yakunu fid du'ai wa tawassuli wal istishfa. Dan ini termasuk di antara sebaik-baik yang ada di dalam doa dan tawassul serta meminta syafaat. Kenapa? Karena tawassul dengan menyebutkan apa? Amalan saleh. Dengan iman dan amalan saleh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Menyebutkan innana amanna. Tawassul dengan keimanan, ya Allah, sungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami. Tayyib, berarti di sini ada dua tawassul yang telah disebutkan yang syar'i. Pada pertemuan kemarin berhubungan dengan Allahumma inna kunna idza ajdamna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatusqina. Ini tawassul apa? Kasyfi. Dengan meminta doa orang saleh, bukan dengan orangnya tapi doanya. Dengan doa orang saleh. Tentunya ini dilakukan syaratnya apa? Nah, orang yang dimintai doa itu masih hidup, sehingga bisa mendoakan. Kemudian sekarang yang kedua, tawassul dengan amalan soleh yang dimiliki, baik itu berupa keimanan atau yang lain. Qala falahdu tawassuli bisyakhsi wa tawajjuhi bihi fihi ijmal. Kemudian, akhwan, lafaz tawassul bisyakhs, wa tawajjuh bihi, tawassul dengan orang. Atau tawajjuh bihi, yaitu mengharap pada Allah dengan orang tersebut, ingin menghadap, ingin munajat pada Allah tapi dengan perantara orang. Fihi ijmal, padanya suatu ungkapan yang masih global. Ghalita bisababihi man lam yafham ma'na, sehingga keliru dengan sebab ijmal yang ada padanya orang-orang yang tidak memahami maknanya. Fa in urida bihi tasabbubu bihi likaunihi da'iyan wa syafi'an fa hadza fi hayatihi yakun. Maka apabila diinginkan dengan tawassul tadi itu tasabbub bihi, yaitu apa? Menjadikan sebab dengannya itu, dengan si fulan itu, dikarenakan dia berdoa dan memberikan syafaat. Ya. Kenapa maksudnya tawassul bi fulan? Maksudnya apa? Karena dia mendoakan, paham? Si fulan itu mendoakan. Maka wa hadza fi hayatihi yakun. Maka hal ini di masa hidup orang yang dimintai tadi mungkin bisa. Paham? Aw li kauni da'i muhibban lahu muti'an li amrihi muqtadiyan bih. Wadhalika ahlun lil mahabbati wat ta'ati wal iqtida' fayakunu tawassulu imma bidu'ail wasilati wa syafa'ati wa imma bimahabbati sa'ili wa tiba'i. Atau dikarenakan orang yang berdoa itu muhibban lahu, ya, dia mencintainya dan taat terhadap perintahnya, meneladaninya. Ini maksudnya. Jadi orang yang sedang berdoa ini, misalnya apa? Tawassul bin Nabi. Ya, ini contoh yang paling mudahnya. Tawassul bin Nabi. Ini ada sisi ijmal. Kalau dimaksudkan tawassul bin Nabi, maksudnya dengan doa Nabi, maka ini mungkin di masa apa? Di masa beliau masih hidup. Atau tawassul bin Nabi maksudnya dikarenakan orang yang berdoa ini, yang bertawassul ini, mencintai Nabi, taat kepada perintah-perintahnya, meneladani beliau. Taib. Dan memang tentunya Nabi adalah apa? Orang yang pantas untuk mendapatkan kecintaan, ketaatan, dan peneladanan, ya tidak? Fayakunu tawassul, maka jadinya tawassul ini kemungkinannya dengan doa wasilah dan syafaatnya. Ini jelas di masa hidupnya boleh kita meminta, tapi kita sekarang tidak mungkin karena beliau telah wafat. Wa imma, kemungkinan yang kedua, bimahabbati sa'ili wa tiba'i, dengan kecintaan orang yang berdoa ini, yang meminta ini, dan ittiba' dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Au yuradu bihi. Kalau ini yang kedua ini bimahabbati sa'il wa tiba'i, berarti jadinya ke tawassul jenis apa? Arin. Dengan amalan soleh, ya tidak? Paham? Jadi berarti kedua perkara ini masyru'. Tapi kalau au yuradu bihi, atau diinginkan dengannya al-iqsamu bihi wa tawassulu bidhati, fahadha thani huwa alladhi karihuhu wa nuhu anhu. Atau diinginkan dengan tawassul bisyakhs itu adalah dengan apa? Iqsam bihi, yaitu bersumpah dengan namanya untuk apa? Untuk menekan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawassul dengan zatnya. Maka yang ini, yang kedua ini, inilah yang dibenci oleh para salaf dan dilarang darinya. Paham? Paham ini sisi ijmalnya ketika mengatakan tawassul bisyakhs. Tawassul dengan seseorang itu boleh atau tidak? Nah gitu. Tawasul dengan seseorang itu boleh atau tidak? Maka jawabannya ada tiga perincian ini. Kalau yang dimaksudkan adalah dengan doanya, nah maka ketika dia masih hidup boleh. Tapi kalau sudah wafat enggak boleh. Yang kedua, kalau dengan yang dimaksud tawasul tersebut, tawasul dengan seseorang maksudnya dengan kecintaan dia kepada orang itu, pengikutan dia terhadap orang itu, maka kalau orang itu memang pantas untuk dicintai dan diteladani karena dia adalah seorang nabi misalnya, nah maka boleh atau tidak? Boleh, masuknya pada tawasul dengan amalan soleh. Paham? Kemudian yang ketiga, kalau dimaksudkan tawasul bisakhs, ya tawasul dengan seseorang itu maksudnya adalah bersumpah dengannya, nah dan tawasul dengan zatnya, maka ini yang dilarang. Baik. Nah ini sisi ijmalnya butuh perincian, ikhwan. Selesai dari pembahasan tawassul bisyakhs, ikhwan. Sekarang wa kadzalika su'alu bisyai. Qad yuradu bihi tasabbub bihi. Likaunihi sababan fi husulil matlub. Wa qad yuradu bihi al-iqsamu bihi. Naam. Demikian pula as-su'alu bisyai', meminta dengan sesuatu. Terkadang ikhwan dimaksudkan dengannya adalah tasabbub bihi, yaitu na'am meminta dengan apa? Menyebutkan sebab. Dikarenakan perkara itu adalah sebab untuk bisa apa? Dihasilkannya apa yang dicari, yang diharapkan. Tapi terkadang dimaksudkan adalah bersumpah dengannya. Wa minal awal, adapun kategori yang pertama, contohnya hadithu thalathah alladhi awau ilal ghar. Alladzina awau ilal ghar, yaitu hadith tentang tiga orang yang mereka berlindung di goa, mencari pelindungan ke goa karena saat itu turun hujan, tapi qadarullah tertutup pintu goanya. Wa huwa haditsun masyhurun fis sahihain wa ghairihima, dan itu adalah hadits yang masyhur dalam sahihain serta selainnya. Fa inna sakhrata intabaqat alaihim, sebab sungguhnya batu besar yang menutup pintu gua yang mereka berada di dalamnya. Fa tawassalu ila Allah bi dzikri a'malihim as-salihah al-khalisah, maka mereka pun bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan mereka yang saleh dan ikhlas. Wa kullu wahidin minhum yaqul fa in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fa'furuj 'anna ma nahnu fihi. Masing-masing dari mereka mengatakan setelah menyebutkan amalannya, apabila aku melakukan hal tersebut semata-mata mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka berikan jalan keluar dari kami dari perkara yang kami sedang berada padanya. Famfarajatis sakhratu fakharaju yamshun, maka setelah tiga-tiganya menyebutkan dan bertawassul dengan amalan solehnya, nah batu besar itu pun apa? Bergerak sehingga mereka bisa keluar, berjalan lagi di luar, bisa merasakan udara segar keluar dari goa. Nah, fahaula da'awullaha bisalihil a'mal, mereka itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan solehnya. Li'anal a'mal as-salihah hiya a'zamu ma yatawassalu bihil abdu ilallah, dikarenakan amalan-amalan saleh adalah seagung-agung perkara yang seorang hamba bertawassul dengannya kepada Allah. Wa yatawajjahu ilaih, dan ya mengarahkan permintaannya kepada Allah wa yas'aluhu dan meminta kepadanya bihi dengan menyebutkannya. Li'annahu wa'ada an yastajiba lilladzina amanu wa aminu salihat. Ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah telah menjanjikan untuk mengkabulkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa yaziduhum min fadli, dan Allah akan menambah untuk mereka keutamaannya. Taib. Falhasil, maka kesimpulannya, anna syafa'ata indallah laysat kasyafa'ati indal bashar. Bahwasanya syafaat di sisi Allah itu tidak sama dengan syafaat di sisi manusia. Fa inna syafi'a indal bashari kama annahu syafi'un lit-talibi. Naam, syafa'ahu fit talab. Baik. Bimakna anahu sara syaf'an fihi ba'da an kana witra. Fahuwa aidan qad syafa'a al-mashfu'a ilaih. Wa bi syafa'atihi sara fa'ilan lil matlub. Faqad syafa'a at-taliba wal matluba minhu. Naam. Perhatikan. Setelah menegaskan bahwasannya syafaat di sisi Allah berbeda dengan syafaat di sisi manusia. Kenapa? Karena syafi' indal bashar, yang memberi syafaat di sisi manusia itu, ya kama anahu syafi'un lit talib, ya kama anahu syafi'un fit talib, syafa'ahu, tempat kalian gitu kah? Hah? Tidak ada harokatnya? Baik. Kama annahu syafi'un lit talib, ya, syafa'ahu fit talab, gitu. Jadi syafi' ini yang memberi syafaat kepada manusia ini, sebagaimana dia itu memberi syafaat untuk yang meminta, dia juga apa? Telah mensyafaatinya pada permintaannya. Paham ini? Ya, kalimat ini, ikhwan, dari mulai tadi wa minal awal, itu diambil dari kitab Syekhul Islam Al-Taymiyyah, yaitu Iqtida Siratul Mustaqim. Maksudnya apa? Bimana anahu sara syaf'an fihi ba'da an kana witra. Maksudnya, nah, dia menjadi apa? Menjadi genap. Menjadi genap dalam permintaan tersebut setelah sebelumnya dia itu sendirian. Maksudnya apa? Syafi'un lit-talib. Ya, syafi'un lit-talib ini, talib ini kan asalnya dia sendirian meminta, ya kan? Meminta sendirian. Ketika ada yang memberikan syafaat, maka apa? Jadi orang yang memberikan syafaat ini menjadi apa? Menjadikan genap. Yang tadinya minta sendirian, sekarang yang minta berapa jumlahnya? Dua. Paham? Paham, Muhammad? Yang minta sekarang dua. Jadi genap. Tadinya sendirian, sekarang menjadi genap. Nah, maka ini yang dimaksud dengan syafi'un lit talib. Sebagai apa? Penggenap untuk orang yang meminta. Dia membantu, ya kan? Taib. Nah, selain itu, fahuwa aidha qad syafa'al masyfu'a ilaihi. Taib. Bersamaan dengan itu, dia pun telah apa? Telah syafa'al masyfu'a ilaih, menggenapkan. Nah, menggenapkan untuk masyfu' ilaihnya. Baik, masyfu' ilaihnya siapa ini kalau manusia? Apa Zaid? Yang? Yang memberikan permintaan tentu. Berarti kalau itu misalnya ada rakyat, kemudian pemberi syafaatnya pejabat, yang dimintai raja, masyailahnya mana? Si rajanya. Karena kalau di manusia ini misalnya ada rakyat ingin meminta hajatnya, dia meminta syafaat kepada pejabat. Nah, karena tidak berani minta langsung pada raja. Nah, jadi sekarang yang memberikan syafaat si pejabat ini. Pejabat ini dari sisi ke yang meminta, dia pun apa menggenapkan permintaannya. Paham? Membantu orang yang meminta rakyat ini untuk meminta kepada si raja. Tapi di sisi yang lain, dia juga apa menggenapkan ke sisi rajanya. Ya kan, paham? Menjadikan yang dimintai itu, yang dimintai itu sekarang juga genap. Paham? Yang dimintai genap. Karena apa? Ini meminta kepada syafi' juga meminta kepada masyu'ilaih. Paham? Si rakyat ini. Paham? Paham? Wabi syafa'ati, perhatikan selanjutnya. Sara fa'ilan lil matlub. Dan dengan sebab syafaatnya, maka jadilah yang dimintai, ya yang dimintai hajat itu melakukan perkara yang diminta. Taib, ini kenapa kok jadinya asy-syafi' ini memiliki sisi menggenapkan ke arah yang meminta, juga menggenapkan ke arah yang memberi. Paham? Ini kalau di dunia. Paham arahnya ini, Rifki? Paham belum? Ahmad? Belum? Ahmad? Saya ulangi. Sekarang beliau ingin menegaskan perbedaan syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi manusia. Kalau syafaat di sisi manusia, ini pemberi syafaat itu apa? Ya dia punya jasa, ya punya jasa untuk orang yang apa? Orang yang meminta, jelas, yang bantu orang yang meminta. Tapi di sisi yang lain dia juga apa? Punya pengaruh pada yang dimintai. Kenapa? Karena dengan sebab dia ini orang yang dimintai ini melakukan perbuatannya. Seperti pada rakyat, pejabat dan raja tadi. Nah, pejabat sebagai pemberi syafaat. Dia berarti apa? Meminta kepada raja sehingga menggenapkan permintaan si rakyat. Yang tadinya meminta sendiri, sekarang ada yang meminta, yang membantunya yaitu pejabat. Sehingga permintaannya lebih dipertimbangkan. Kemudian pejabat ini juga akhirnya apa? Punya dampak kepada si raja. Nah, juga akhirnya dari sini menjadikan genap. Yang tadinya raja kalau tidak ada pejabat itu mungkin dia memberikan dengan sendirinya, ya kan? Tapi sekarang ketika ada syafi' ini, akhirnya apa? Syafi' ini ikut memiliki andil dalam apa? Dalam pemberian si raja kepada rakyatnya. Paham? Karena dengan sebab adanya pejabat itu, akhirnya dia melakukan apa yang diminta. Sehingga faqad syafa'at taliba wal matluba minhu. Sehingga ya syafi' di dunia ini kepada manusia, dia telah apa? Telah memberi, menjadikan genap at-talib yang meminta dan al-matluba minhu yang dimintai. Paham di sini? Nah, jadi perhatikan, syafaat talib maksudnya jelas. Kalau syafaat talib kan ini tergambar sudah sangat jelas, ya kan? Tapi kalau syafa'a al-matluba minhu, atau tadi istilahnya apa? Al-masyfu' ilaih, sama ikhwan. Al-matluba minhu dengan al-masyfu' ilaih sama. Dalam contoh tadi siapa? Si raja. Kenapa kok dikatakan syafa'al matluba minhu atau masyfu' ilaih? Karena dengan sebabnya dan dengan usaha si pemberi syafaat itu, maka apa? Maka yang dimintai hajat ini akhirnya apa? memberikan dan mewujudkan apa yang diminta. Seandainya tidak ada pemberi syafaat, maka tidak akan terwujud dan tidak akan bisa dicapai apa yang diminta oleh talib. Paham? Oleh si rakyat dalam contoh tadi. Nah, ini untuk di dunia, ikhwan. Sekarang bedakan dengan syafaat di sisi Allah. Syafaat di sisi Allah. Kalau tadi syafaat di sisi manusia. Wallahu ta'ala witrun la yashfa'uhu ahadun. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah witrun dan yang maha tunggal. Tidak akan menjadikan genap Allah subhanahu wa ta'ala siapapun. Allah tetap dalam keesaannya, tidak butuh kepada siapapun dan tidak memiliki jasa bagi Allah seorang pun. Fala yashfa'u indahu ahadun illa bi'idznih, sehingga tidak akan mampu memberikan syafaat di sisinya seorang pun kecuali dengan izinnya. Fal amru kulluhu ilaihi, sehingga perkaranya semuanya kembali kepada Allah. Fala syarika lahu biwajhin, maka tidak ada yang menyekutui ya Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sisinya. Fasayyidu syufa'a yawmal qiyamati idha sajada wa hamidallaha ta'ala faqala lahullah irfa' ra'sak wa kul yusma' was'al tu'ta wa syfa'tu syafa' fayuhiddu lahu haddan fayudkhiluhumul jannah. Sehingga pemuka pemberi syafaat secara keseluruhan pada hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau telah sujud dan memuji Allah, maka Allah katakan, angkat kepalamu, katakanlah maka engkau akan didengar, mintalah maka engkau akan diberi, berilah syafaat maka akan diterima syafaatmu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan batasan-batasan siapa yang bisa diberi syafaat. Maka fal amru kulluhu lillah. Dari sisi ini kita ketahui bahwasanya perkaranya semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengaruh sedikit pun. Tapi apa? Di sini bedanya apa? Asy-syafi' mukramun bisyafa'ah. Itu intinya. Lalu faedahnya apa syafaat ini? Syafaat ini untuk menunjukkan kemuliaan apa? Asy-syafi'. Paham? Untuk menunjukkan kemuliaan asy-syafi'. Kama qala ta'ala qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya perkara itu semuanya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa qala ta'ala laisa laka minal amri syai', ya engkau wahai nabi tidak memiliki hak terhadap perkara-perkara sedikit pun. Wa qala ta'ala ala lahul khalq wal amr, ketahuilah bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu penciptaan dan amr, ya pengaturan semua perkara-perkara. Fa idza kana la yashfa'u indahu ahadun illa bi idznihi liman yasha, walakin yukramu syafi'u bi qabuli syafa'atihi. Maka bila tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah seorang pun kecuali dengan izinnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi ada izin bagi yang memberikan syafaat dan memang ridha sehingga Allah kehendaki, ada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Bagi orang yang mendapatkan syafaat syaratnya diridhai oleh Allah. Tapi di sini asy-syafi' yang memberikan syafaat itu dimuliakan dengan diterima syafaatnya. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma yasha. Berilah syafaat maka kalian akan mendapatkan pahala dan Allah akan menetapkan atas lisan nabinya apa saja yang dia kehendaki. Wa fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abd Manaf la amliku lakum min Allah syai'a, ya Safiyyah ya ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la amliku laki min Allah syai'a, ya Abbas amma Rasulillah la amliku laka min Allah syai'a. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Nabi tidak memiliki kemampuan sedikit pun dan tidak punya hak sedikit pun dalam pengaturan pengaturan apa selamat atau celaka dari kalangan hamba-hambanya. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak punya kemampuan, tidak punya hak untuk kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Safiyyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk engkau nam hak sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Abbas menyatakan demikian. Maksudnya kalian akan selamat ya dengan sebab amalan-amalan kalian sendiri. Taib. Ada poin selanjutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.